akan diriku. Ku harap darimu, walau kau menyakiti diriku, namun hatiku hanya padamu sayang. Diriku sayang, cintaku hanyalah padamu, walau apapun yang terjadi, hanya kau yang ku sayangi. Darimu, walau kau menyakiti diriku, namun hatiku hanya padamu sayang. Maafkanlah diri. Hanya kau yang ku sayangi. Maafkan diriku, ku harap darimu, walau kau menyakiti diriku, namun hatiku hanya padamu.